Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah posisi yang benar ketika seseorang iktidal, posisi tangannya? Apakah lurus begini atau bersedekah? Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan lurus, ada yang mengatakan bersedekah, tetapi pendapat yang kuat dan juga didukung oleh hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau iktidal tangannya lurus ke bawah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi lurus ke bawah tangan Nabi. Nah, tapi kalau misalnya ada orang sami Allahu liman hamidah bersedekap begini, jangan nanti salahkan. Ya, karena sama-sama benar. Hanya saja yang lebih kuat yang dilakukan oleh Nabi adalah tadi itu tangannya lurus ke bawah. Jangan nanti salahkan. Tapi yang hati-hati juga ketika tangan lurus. Biasanya orang itu enggak sadar. Ketika sami Allahu liman hamidah, turunlah tangan dia goyang-goyang. Sami Allahu liman hamidah. Enggak sadar dia kan? Ini membatalkan salat. Di antara yang membatalkan salat adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Ada orang iktidal dari ruku, sami Allahu liman hamidah, tangannya goyang. 1, 2, 3 batal salat dia. Dia enggak sadar. Jadi hati-hati kalau tangan. Jadi harusnya gimana? Sami Allahu liman hamidah, turun, udah diam. Jangan banyak gerak lagi. Nah, ini satu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika selesai tidak langsung diam, turun tangan ke bawah. Oh, jangan banyak gerak gitu. Wallahu a'lam bishawab.